ada beberapa jenis minuman yang bisa Anda minum untuk menguatkan atau membuat tubuhnya itu kehilangan, tanda kutip, perasaan laparnya. Yang pertama, ada beberapa jenis minuman yang bisa Anda minum untuk menguatkan atau membuat tubuhnya itu kehilangan, tanda kutip, perasaan laparnya. Yang pertama, kopi. Kopinya pahit tapi. Pakai gula. Ya, jadi kemarin saya ngisi di mana, salah satu kantor lah di daerah Medan Merdeka gitu. Ada bapak-bapak pulang. Karena dia bilang, saya gak mau dengar kajian Dr. Zaidul karena saya gak boleh minum kopi. Loh, siapa yang melarang? Saya tidak melarang minum kopi, tapi jangan pakai gula pasir. Itu aja. Kalau minum kopi pakai apa? Pakai kurma. Jadi kopinya pahit, makan kurma. Kan manis. Betul nggak? Anda butuh manisnya dari gula atau butuh karbohidratnya? Kita butuh karbohidratnya, kan? Ya sudah, minum kopi tapi makan kurma. Lama-lama terbiasa sendiri. Akhirnya apa? Selera makan atau selera atau hormon ghrelin ditekan sama dia. Itu yang pertama. Itu tadi kopi. Berarti perempuan minum kopi nggak apa-apa? Nggak apa-apa sebenarnya. Dan kopi itu memang mengandung antioksidan. Jangan khawatir, asal jangan tambah susu atau kental manis kalau bahasa sekarang gitu kan. Apa-apa, minum kopi aja. Ya. Apakah kopi bisa untuk mengobati ngantuk? Kalau saya sih nggak ngantuk, ngantuk tidur aja. Karena saya minum kopi justru malah makin ngantuk. Ya, seperti itu. Ada satu minuman lagi yang bisa Anda pakai untuk menekan rasa lapar tadi. Yang tadi pertama kan kopi, yang kedua teh hijau. Tapi jangan saset. Ya, atau ocha mungkin kalau bahasa Jepang. Jangan sasetan. Atau kalau enggak mau tambah lagi, ada satu sayuran yang bisa digunakan untuk menekan rasa lapar. By science ya, yang saya tahu ya. Namanya apa? Okra. Okra bisa. Bapak-bapak enggak tahu okra juga enggak apa-apa lah. Anda cukup terima jadinya aja. Okra. Okra itu apa? Nanti lihat aja. Lihat di browsing ya.